Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yardah, asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi ataukah adda' wad dawa. Kita masih pada pembahasan pasal yang baru, yaitu tentang al-lafzh, ucapan. Terakhir pembahasan ataukah hadis yang beliau sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, ataukah tepatnya ucapan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setelah meriwayatkan hadis, beliau mengatakan takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia, seorang hamba, berbicara dengan sebuah ucapan yang dengan itu dia aubaqat ay ahlakat, menghancurkan dan membinasakan dunia dan akhiratnya disebabkan kalimat yang dia ucapkan tersebut, ucapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, ucapan yang asal terucap. Kemudian kata beliau, wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallam, sungguh-sungguh akan berbicara, bil kalimah, dengan sebuah ucapan, min ridwanillah, termasuk dari yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, la yulqi laha balan, namun dia kurang begitu perhatian dengan ucapan tersebut. Nah, ya ini ucapan yang kurang begitu dia perhatikan pahalanya dan keutamaannya. Namun dia beruntung karena yang dia ucapkan itu adalah kalimat yang baik, yang terpuji, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dengan ucapannya yang baik tadi, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya beberapa derajat sebagai bentuk jaza bagi dia, imbalan untuknya. Wa innal 'abda, dan sungguh-sungguh seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, akan berbicara dengan sebuah kalimat, sebuah ucapan, min sakhatillah, dari yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha balan, yang dia ucapkan dalam keadaan tidak begitu dia perhatikan. Nah, asal terucap. Yahwi biha fi nari jahannam, malang nasib bagi dia dikarenakan ucapan yang jelek tadi, yang merupakan sebuah ucapan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, menjadikan dia terlempar ke dalam neraka jahannam. Tayyib. Dari sini berarti kita harus betul-betul hati-hati bahwasanya lisan yang mengucapkan sebuah ucapan, kalimat, perkataan ini sangat-sangat tayyib, berpengaruh sekali dengan akibatnya. Kalau yang kita ucapkan itu kebaikan, fabiyawa ni'mah, itu merupakan kenikmatan, akan mendatangkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, pahala, dan akan ditinggikan derajatnya. Namun kalau seandainya yang terlontar tadi adalah ucapan yang jelek, maka itu adalah sebagai pertanda nasib ataukah kejelekan yang akan dia dapat, dikarenakan dengan sebab itu bisa jadi dia akan terlempar ke dalam neraka jahannam. Kata beliau, "Inda Muslim, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sungguh-sungguh seorang hamba akan berbicara dengan sebuah ucapan, "Ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Yang dia tidak mencari kejelasan terlebih dahulu, tidak memastikan baik dan benarnya, keliru dan tidaknya, pas tidaknya, dia ucapkan. Yang dengan sebab itu, dia pun terlempar ke dalam neraka, lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dengan barat. Padahal jarak timur dengan barat itu luar biasa jauhnya. Ya, ternyata dia terlempar ke dalam api neraka jauh, ya, melebihi dari jarak antara timur sampai barat. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebuah ucapan yang terlontar darinya. Wa 'inda Tirmidzi min hadits Bilal ibn al Harits al Muzani. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis ataukah seorang sahabat Bilal bin Harith Al-Muzani. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan berbicara dengan sebuah ucapan, min ridwanillah, termasuk dari yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Mayadunnu antablugho ma balagot, yang dia tidak mengira dengan sebab ucapannya tersebut akan menghantarkan, dengan itu dia akan sampai mabalagot, apa yang dicapai. Nah, ini sebuah kemuliaan. Dia tidak menyangka ternyata akan mendapatkan anugerah yang besar. Fayaktubullahu lahu biharidwanahu ila yaumin yalqah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala catat untuknya ridwanahu, keridwaan darinya, ila yaumin yalqah, hingga pada hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah. Dan sungguh-sungguh salah seorang dari kalian akan berbicara dengan sebuah ucapan. Min sakhatillah, termasuk dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Dia pun tidak mengira dengan sebab ucapan itu menghantarkan dia sampai pada sesuatu yang tidak dia duga. Fayaktubullahu lahu aw fayaktuballahu lahu biha sakhatihi atau sakhatahu ila yaumin yalqah. Yang dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala catat baginya kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta tolong yang di belakang untuk mengarahkan itu calon generasi kita agar masuk, tidak berbincang di luar. Nah, kemudian kata beliau, wa kana Alqamah yaqul, dan Al-Aqamah Alqamah yaqul, dia seorang rawi mengatakan, kam min kalamin, betapa banyak dari sebuah ucapan, qad mananihi hadith Bilal ibn al-Harith, yang tertahan dariku dengan sebab adanya hadith dari Bilal ibn al-Harith tadi. Yani Al-Qamah ini senantiasa menjaga dan menahan lisannya agar tidak terucap dan mengucapkan hal-hal yang dikhawatirkan akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Beliau senantiasa teringat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bilal ibn al-Harith tadi. Nah, dan demikian pula seharusnya kita senantiasa mengingat, memperhatikan dan merenungi tayyib dari sabda-sabda Rasul yang berkaitan dengan ancaman seperti tadi, sehingga dengan itu kita akan berbuat, berucap di muka bumi ini naam terarah sesuai dengan yang disyariatkan dan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia pun akan selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya fi Jami' at-Tirmidzi aidan, juga masih diriwayatkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi. Naam, dalam kitabnya Al-Jami' min hadithi Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Dia mengatakan, tuwfiya rajulun minas sahabah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Faqala rajul, kemudian tiba-tiba ada seorang yang berucap, berkata, abshir bil jannah, sampaikan kabar gembira akan jannah, akan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu juga Rasul pun mengomentari, wa may yudrika fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila bima la yunqisu. Apa yang memberikan ataukah menjadikan engkau mengucapkan seperti itu? Apakah engkau tahu terkait dengan kondisi sebenarnya orang yang meninggal tersebut? Fala'allahu, bisa jadi dia yang meninggal itu takallama, berbicara, fima la ya'ni, dengan ucapan yang dia tidak memiliki urusan padanya. Au bakhila, ataukah bisa jadi dia bakhil, bima la yungkisuh, dengan perkara yang sebenarnya tidak mengurangi ya kekayaan ataukah nikmat untuknya. Namun dalam ta'liq disebutkan bahwa riwayat ini dhaif. Dhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam dhaif At-Tirmidzi. Baik, berarti tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran bahwa ini ucapan Rasul. Nah, kemudian wa fil lafdzin dalam lafaz yang lainnya, inna gulaman, sesungguhnya ada seorang gulam, seorang bocah pemuda, ustushida yauma Uhud, yang meninggal pada saat perang Uhud. Fa wujida ala batnihi sakhratun marbutatun minal ju', didapatkan di atas perutnya, tayyib, dia sudah meninggal, didapati di atas perutnya ada sakhra, sebuah batu, marbutah, yang dia ikat, minal ju', yakni untuk mengganjal rasa lapar. Nah, diikat agar tertahan, tertekan agak ke dalam sehingga rasa laparnya agak terhibur, seperti itu. Famasahat ummuhu at-turaba 'ala wajhihi. Ibunya kemudian mengusap debu dari wajah anak tadi. Wa qalat, seraya berkata, hani'an laka ya bani, ya bunai. Kenikmatan, keindahan bagimu wahai putraku. Lakal jannah, sungguh bagimu surga al jannah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, seketika itu juga Rasul pun mengatakan, wa mayudrik, dari mana kamu tahu kalau dia mendapatkan jannah? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni, bisa jadi dia pernah berbicara dengan sebuah ucapan yang bukan menjadi urusannya. Wa yamna'u ma la yadurruh, dan dia menahan dari suatu perkara yang sebenarnya itu tidak memudaratkan dirinya. Yani semacam bakhil tadi. Namun ternyata di sini juga disebutkan hadis ini ataukah riwayat barusan dhaif. Nah, ada ta'liq yang lainnya? Sahih. Disahkan oleh siapa? Syalbani. Syalbani. Di mana? Di mana? Baik. Iya, disahkan oleh atau dihasankan? Dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, kalau di sini tidak disebutkan ta'liq dari Al-Imam Al-Albani. Kemudian kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, atau dengan demikian berarti riwayat yang terakhir barusan ini bisa kita jadikan sebagai dasar, ya, memang ini khabit, betul-betul Rasul mengucapkannya karena riwayatnya sahih. Tayyib. Kemudian berikutnya wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah yarfa'u, disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'u, yakni disebutkan pada atau dinisbahkan kepada sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan ini hadis yang masyhur di tengah-tengah kita. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berbicara dengan ucapan yang baik ataukah hendaklah dia diam. Nah, jadi kalau ingin berbicara, maka berbicaralah dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Wa fi lafdzin li muslim. Kemudian pada lafaz yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Faida syahida amron fal yatakallam bi khairin aw liyaskut. Siapa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka idza syahida amran, jika dia melihat, menyaksikan sebuah perkara, falyatakallam bi khair, hendaklah dia berbicara dengan sesuatu yang baik. Aw yaskut, atau kalau tidak, maka hendaklah dia diam, tidak berkomentar apa-apa, tidak berbicara, berucap dengan ucapan yang tidak baik. Nah, wa dzakara Tirmidzi bi isnadin sahihin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Nah, dia meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, dia tinggalkan. Wan Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi qol, dari Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, sebelum saya lanjut, jadi yang bukan menjadi urusannya, yakni dia tidak mendapatkan manfaat dari perkara tersebut. Ya, baik manfaat di dunia, lebih-lebih lagi manfaat di akhirat. Jadi jangan kemudian disalahpahami ketika ada kemaksiatan, kemungkaran, wah itu bukan urusan saya, kemudian dia diam, tidak. Tapi maksudnya dia tidak mendapatkan manfaat darinya, tidak akan mendapatkan pahala darinya. Ya, sehingga dari situ ketika dia melihat kemungkaran, maka harus dia ingkari. Ya, meskipun bukan terkait dengan dia, tapi ketika itu kemungkaran, ya, kemudian dia mengingkari, menasihati dan semisalnya, ya, dia akan mengambil manfaat darinya, mendapatkan pahala. Ya, kemudian yang diingatkan pun akan sadar, minimalnya baratul dhimmah, ya, terbebas tanggungan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi qol, diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, sampaikan kepadaku dalam urusan Islam ini, qawlan, sebuah ucapan, sebuah pembahasan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang setelah engkau. Nah, yakni mencukupkan diri dengan jawaban baginda Nabi. Qal, Rasul pun menjawab, memberikan ujangan kepada Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqim, kemudian setelah itu istiqomalah engkau di atas keimanan tersebut. Ya, jangan ragu, jangan bimbang, apalagi murtad dan semisalnya. Istiqomah di atas keyakinanmu, di atas akidahmu, di atas keimananmu. Qultu, kata seorang sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, kiranya apa yang paling engkau khawatirkan yang akan menimpa pada diriku. Fa akhadha bi lisani nafsihi, Rasul pun kemudian memegang lisan beliau sendiri, Thumma qal, kemudian mengatakan hadza, ini. Ini yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi akan menimpa seorang sahabat yang mulia yang tadi adalah terkait dengan apa? Lisan. Ya, terkait dengan lisan. Baik. Kenapa sampai dikhawatirkan oleh baginda Nabi? Ya ma'ruf, kita sendiri mengetahui sebuah ucapan, sebuah lisan. Nah, sangat mudah sekali mengucapkan dan terucap darinya berbagai macam hal, yang baik maupun yang jelek. Ya, kalau yang baik itu nikmat, kalau yang jelek itu ya bala, penyakit, wabah, ya, petaka. Wal haditsu sahih. Wa ummi Habibah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummi Habibah istri Nabi alaihi salatu wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sendiri bahwa Rasul berkata, bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu, setiap ucapan Bani Adam itu akan kembali kepada dia. Nah, atas dia, yakni akibatnya akan kembali kepada dia. La lahu, yakni tidak memberikan ataukah menjadi hujjah sedikit pun bagi dia. Illa amron bima'rufin, ya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada dia kecuali amron bima'ruf, ketika dia memerintahkan dengan perkara yang baik, yang ma'ruf, yang baik ditinjau dari sisi syariat. Au nahyan an mungkarin, ataukah ketika dia melarang dari sebuah kemungkaran. Au dzikran lillahi azza wa jalla, ataukah zikir kepada Allah azza wa jalla. Selain itu, maka alih, nam akan berbahaya atasnya. Adapun tiga tadi, maka itu lahu, ya, akan memberikan manfaat kepada dia. Wa fi hadithi akhar, pada hadis yang lainnya atau sebelumnya, di sini disebutkan riwayat terakhir ini dhaifkan oleh Al-Albani dalam dhaif Ibni Majah. Naam, secara riwayat ini tidak sah, tidak bisa dikatakan ucapan Nabi, sabda Rasul, namun secara makna ya bagus, dalam artian ada riwayat lainnya yang semakna dengan ini. Nah, wa fi haditsin akhar, wa fi haditsi akhar, dalam hadits yang lainnya, idza asbahal abdu, jika seorang hamba memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, maka seluruh anggota tubuhnya tukaffiru lisan. Olalam maksudnya apa ini tukaffiru lisan? Taqul, dia mengatakan, ya ini anggota tubuh ini tadi, naam, mereka memberikan wejangan yang sangat mendalam kepada si lisan. Ittaqillah, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fina, terkait dengan kami semuanya ini. Ya, anggota tubuh yang lainnya memberikan harapan besar kepada lisan, agar lisan ini bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fa innama nahnu bika, karena sunnya kami ini bersamamu. Fa idza istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, maka kami pun akan lurus. Kalau kamu baik, kami juga baik. Naam. Wa ya'wajajta ya'wajajna, namun kalau seandainya engkau bengkok, engkau keliru, engkau salah, kami pun akan kena pulutnya, kena getahnya. Kami akan bengkok, kami juga akan ya keliru. Tayyib. Riwayat ini dinyatakan hasan ya oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Kemudian kata al-mu'allif, waqad kana salafu yuhasibu ahaduhum nafsahu fi qawlihi yaumun har wa yaumun bar. Ulama salaf dahulu mengoreksi dirinya sendiri ketika di antara mereka ada yang mengucapkan yaumun har, hari yang panas, ataukah ada di antara mereka yang mengatakan yaumun barid, hari yang dingin. Nah, sebuah ucapan yang seakan lumrah, wajar, biasa, tapi diperhatikan oleh para ulama dahulu, tayyib, sebuah ucapan yang tidak sembarangan seperti itu. Wa laqad ruya ba'dul akabir min ahli al-'ilmi fi an-naumi. Sungguh-sungguh sebagian ahlul ilmi yang kibar, yang senior, melihat dalam mimpinya dengan suatu perkara. Fasuila an halih, kemudian ditanya tentang keadaannya. Faqal, dia pun menjawab, ana mauqufun ala kalimatin qultuha. Aku tawakuf, ya, berada pada ucapan yang aku ucapkan. Qultu, yakni aku mengucapkan ma ahwajanna sa ila ghaiz. Betapa butuhnya manusia terhadap hujan. Ya. Seakan ucapan yang biasa saja, enggak ada sisi negatifnya. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, wa mayudrik, dari mana kamu tahu bahwa manusia sangat butuh pada hujan? Ana a'lamu bimaslahati ibadi, aku lebih tahu, lebih faham dengan kemaslahatan hambaku. Tayyib. Wa qala ba'du sahabah li jariyatihi yawman. Sebagian sahabat ada juga mengatakan kepada budak wanitanya, budak perempuannya, yawman, pada suatu hari, hati sufrah, coba datangkan kemari, datangkan ke sini, as-sufrah, yaitu makanan bekal safar, na'batu biha, untuk kita jadikan sebagai bahan permainan. Nah, thumma qal, setelah dia mengucapkan itu, dia pun sadar, kemudian mengucapkan astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma takallamu bi kalimatin, tidaklah aku berbicara dengan sebuah ucapan, illa wa ana akhtumuha wa azmuha. Tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan melainkan aku arahkan, aku perhatikan, illa hadhil kalimah, kecuali ucapan yang baru saja aku ucapkan. Kharajat minni, terlontar, terucap dariku, bighairi khitamin wala zimam, tanpa aku arahkan, tanpa aku perhatikan. Ya, khitam dan zimam itu tali kekang asalnya. Ya, tali kekang untuk kuda dan semisalnya. Ya. Ketika ada tali kekang kan terarah. Ya, kanan-kanan, kiri-kiri, duduk, berdiri lah kiri. Ada tali kekangnya. Itu yang mengerem dan semisalnya. Tayyib. Au kama qala, ataukah seperti apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat tadi. Kesimpulannya, ma'asyiral muslim rahimakumullah, dari penjelasan riwayat-riwayat tadi, bahwa kita harus betul-betul sangat-sangat hati-hati, bahkan ekstra hati-hati terkait dengan sebuah ucapan. Dan masuk dalam pembahasan ini adalah ya tulisan. Ya, meskipun mulutnya diam, kalau tulisannya kesana kemari juga sangat berbahaya. Nah, kemudian insya Allah kita lanjut setelah adzan. Selanjutnya kata al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, wa aysaru harakatil jawarihi harakatul lisan wa hiya adarruha 'al 'abdi. Gerakan anggota tubuh yang paling mudah itu adalah gerakan lisan. Gerakan yang paling mudah dilakukan oleh anggota tubuh adalah geraknya lisan. Namun wa hiya adarruha 'al 'abdi, gerakan lisan ini tadi itu sangat berbahaya bagi seorang hamba. Wakhtalafas salaf, dan ada perbedaan pendapat antara ulama terdahulu dengan ulama belakangan. Hal yuktabu jami'u ma yalfidhu bihi, apakah dicatat seluruh dari apa yang terucapkan olehnya? Awil khairu wa syarru faqat, ataukah yang dicatat oleh malaikat itu ucapan yang baik dan ucapan jelek saja? Nah, berarti ada ucapan yang baik, ada ucapan yang jelek. Ya, berarti juga ada ucapan yang tidak baik namun juga tidak jelek, biasa-biasa saja. Ya, mubah seperti itu. Lah, ini ada perbedaan pendapat, apakah seluruh dari ucapan ini tercatat, dicatat oleh malaikat, ataukah cuma ucapan yang baik dan yang jelek saja? Ada dua pendapat. Azharuhuma al-awwal, yang paling nampak dari dua pendapat tadi adalah yang pertama. Yakni seluruh ucapan yang terlontar dari lisan mulut seseorang itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa ma kana minallah wa mawalah. Setiap atau seluruh ucapan ibnu Adam itu akan kembali akibatnya kepada dia, tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya kecuali yang karena Allah Azza wa Jalla, ataukah yang ada hubungan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semena dengan riwayat yang telah kita dengarkan tadi dalam riwayat yang dhaif. Wa kana Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yumsiku bilisanihi. Dahulu As-Siddiq, yani Abu Bakar radhiyallahu anhu, yumsiku bilisani, menahan ataukah memegang lisannya. Wa yaqul, seraya berkata, hadza auradanil mawarid. Ini, yani lisanku telah membawaku pada tempat-tempat yang mengkhawatirkan akan binasa padanya. Al-mawarid yakni al-mahalik, tempat-tempat yang membinasakan. Nah, wal kalamu asiruka, berikutnya wal kalamu asiruka, dan ucapan itu adalah tawananmu. Fa idza kharaja min fika, jika tawanan dan ucapan itu telah terlontar terucap darimu, sirta anta asirahu, maka engkau yang menjadi tawanannya. Jadi kalau belum terucap itu masih aman, tapi kalau sudah terucap ya siap-siap saja seperti itu. Ya, namanya tawanan kan seperti itu. Ya, kalau belum terlepas ya kamu insyaallah mending, tapi kalau sudah terlepas hati-hati. Nah, dia akan menawanmu. Wallahu 'inda lisani kulli qa'il, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman terkait dengan orang yang berbicara, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid, dalam surat Qaf ayat 18. Tidaklah sebuah ucapan yang terlontar dari lisan seorang manusia kecuali di hadapannya, di sisinya, ada malaikat yang mencatat. Nah, berikutnya kata al-malif, wa fil lisani afatani azimatan. Pada lisan ini ada dua benih kejelekan, dua benih penyakit yang sangat besar. Pada lisan ada dua bibit penyakit yang sangat besar. In khalasa min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Jika dia selamat dari salah satunya, belum tentu dia bisa selamat dari yang lainnya. Apakah kedua bibit tersebut? Itu adalah afatul kalam wa afatus sukut. Penyakit ketika berbicara dan penyakit ketika diam. Maksudnya gimana? Ya berbicara kok ya berpenyakit, diam juga berpenyakit. Ani itu. Maksudnya waqat yakunu kullu minhuma. Nah, kita dengarkan penjelasannya. Waqat yakunu kullun minhuma a'dhama ithman minal ukhra min waqfi waqtiha. Bisa jadi masing-masing dari keduanya, ima saat dia berbicara ataukah pada saat dia diam, bisa jadi masing-masingnya itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Fi waqtiha, ini pada masing-masing waktunya. Ya, kapan dia berbicara mendatangkan dosa yang besar dan kapan dia diam mendatangkan dosa yang besar. Perhatikan, jangan sampai ngantuk. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Fasakit, orang yang diam dari menyampaikan kebenaran, itu adalah syaitanun akhras, setan yang bisu. Nah, dia tahu, dia faham itu kebenaran, tapi dia diam, tidak mau menyampaikannya. Ya, maka berarti setan bisu. Asin lillah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murain, mudahinin, idha lam yakhaf ala nafsi. Yani sangat berbahaya bagi dia. Nah, jika dia tidak takut atas dirinya sendiri. Wal mutakallim bil batil syaitanun natik. Sedangkan yang berbicara dengan kebatilan, dengan kejelekan, itu adalah setan yang berbicara. Asanillah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini berarti kita harus faham dan tahu kapan kita harus berbicara dan kapan harus diam. Ya, jangan sampai keliru. Saatnya diam malah berbicara, saatnya berbicara malah diam anteng. Ya, maju dosa, mundur dosa, kan gitu ya. Harusnya maju pahala, mundur pahala, kan gitu. Ngiras ngirus, ngiras pantas. Nah, kata beliau berikutnya, wa aktsarul khalqi, dan kebanyakan dari manusia, munharifun fi kalamihi wa sukutihi, keliru, menyimpang ketika berbicara ataupun ketika diam. Fahum baina hadzainin naw'ain, maka mereka di antara dua keadaan tadi. Wa ahlul wasat, orang yang tengah-tengah. Wa hum ahlus siratil mustaqim, yang mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Kafu al-sinatahum anil batil, mereka menahan mulut-mulut, lisan-lisannya dari perkara yang batil. Ya, jadi saatnya diam, mereka diam. Maka mereka pun mendapatkan pahala, selamat. Wa talaquha fima ya'udu 'alaihim naf'uhu fil akhirah. Kemudian mereka melepaskan tembakan berupa ucapan, yakni berbicara dalam perkara yang akan membawa manfaat bagi dia di kehidupan akhirat. Yakni Ketika dia berbicara, itu berbicara dengan al-haq, kebenaran. Ketika dia diam, itu diam ya dari kebatilan. Nah, fala tara ahadahum yatakallamu bil kalimah, maka kamu pun tidak akan melihat salah seorang dari mereka yang baik tadi, alus siratul mustaqim, tidak akan kamu lihat dia berbicara dengan sebuah ucapan tadhhabu alaihi do'i'atan bila manfaah, terucap sia-sia tanpa mendatangkan manfaat. Fadlan an tadurrahu fi akhiratihi, lebih-lebih lagi akan memudaratkan dia di akhiratnya. Naam. Hampir-hampir tidak engkau akan dapati yang seperti itu. Karena dia ya bisa mengkondisikan dirinya kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Wa innal 'abda la ya'ti yaumal qiyamah bi hasanatin amsalal jibal, atau amsal jibal, dan sungguh-sungguh seorang hamba akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak sekali seperti gunung-gunung yang besar yang tinggi. Fayajidu lisanahu qad hadamaha 'alaihi kullaha, akan tapi ternyata dia dapatkan lisannya menghancurkan ya gunung-gunung kebaikan tadi. Wa ya'ti bisayyi'atin amsalil jibal, dan pada hari kiamat akan ada seorang hamba yang membawa kejelekan-kejelekan seperti gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillahi wa mattasala bih, namun dia mendapati lisannya telah menghancurkan gunung-gunung kejelekan tadi disebabkan dia banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak mengucapkan hal-hal yang ada keterkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah, inilah dua perkara yang sangat berbahaya sekali terkait dengan na'am lisan. Tayyib, sehingga sekali lagi kita pandai-pandai dan harus tahu kapan kita harus berbicara dan kapan harus kita diam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya al-afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.